Wahyu, pasal 21. Laju ulun kalon langit yang baru dan bumo yang baru. Langit yang pun dan bumo yang pun pi kagado. Menancit ngon laut ka sapan-sapa. Tema laju ulun kalon banda sucinyan. Nakeh Yerusalem yang baru. Jitrun nibak cerugaan nibak Allah. Bandanyan kage pesiap lage sidro darah baru nyante pungui ketejak purumpok ngan tengkulin tu. Laju lun dengo su nibak tahta nyanji tau ngan su nyang tega. Jinonyo tempat tinggai Allah nakeh mesajan-sajan ngan manusia. Gopnyan tema udip ngan awaknyan dan awaknyan tema jut ke umat gopnyan. Allah kedro nangon awaknyan dan jut ke Allah awaknyan. Gopnyan temaga sampoh ban mandum imata nibak mata awaknya. Mate hana tekan ale, sedih, mobae, atawa sakit pihana ditekale. Hai-hai yang awai, kasapan-sapa. Laju gopnyan yang du atuh tahtanyan gepegah. Jinonya lon pejut ban mandum baru. Dan gopnyan gepegah cit bak ulun. Tulih ke nyau. Sabab pua-pua yang terpegahnya betul dan jut terpatih. Laju gopnyan gepegah. Kaseleso ulun kuh yang awai dan yang akhir. Ulun kuh Tuhan niba awai teruk an akhir. Tip-tip urung yang gerah temalun beri ijib. Ngan hana terbayar niba mata iya yang terberi udib. Urung-urung yang menang temaji terimong hai-hai yang niba ulun. Ulun temajut ke Allah jih dan jih nyanjut ke anak ulun. Tema urung yang gusem, pekhianat, urung jehut, tukang poh mati gop, urung cabui, urung yang jingui ilmu-ilmu gaib, yang semah berala dan ban mandum yang galak musulit, tetik lam laut apui dan belerang yang hu, nakuh mati tahap yang kedua. Sidro lam kawan tujuh dro malaikat yang kana wadah-wadah yang penuh ngan tujuh bencana kenelehnya jijak ubak ulun dan jipegah. Kena, ulun kutunyok bak gata darah baru, nakuh perumoh anak bubiri. Temaroh Allah laju jikuasa ulun, dan malaikatnya jiba ulun u puncak gunau yang lumpah manyang. Gopnya getunyok ubak ulun Yerusalem, bandar sucinyan. Bandanya jitren nibak lam ciruga, nibak Allah. Ngon semarak dan keagungan Allah, bandanya mubli-bli lage bate pemata. Lage bate bay duri, sike nyan jireneh, lage kristal. Beton ban sekelilingnya, manyang ngon raya. Na dua belah boh pintu gerbang, dan dijaga le dua belah dro malaikat. Nibak ban dua belah boh pintunya, na tutulih nan ban 12 suke bangsa Israel. Na leboh pintu gerbang yang menghadap ubak tip-tip arah. Leboh siblah utimu, leboh siblah u selatan. Leboh siblah u utara, dan leboh siblah u barat. Beton bandanya terpedong atuh 12 batai kenalung. Atuh batai-batai kenalungnya, tertulis nan ban 12 dro rasui anak bubirinya. Malaikat yang metutu ngan ulunya, na tungkat sinepat yang terpegat nibakmu. Ke ngan sifat bandanya, pintu-pintu gerbangnya dan beton-betonnya. Bandanya bantuk jih musagopet, panjang jih saban ngan luah jih. Ngan lagenya, malaikat gesipat bandanya ngon tungkat sinepat gopnyan. Ternyata panjang jihna 2,000 km². Luah ngon manjang jih saban lagi panjang jih. Wate malaikatnya gesipat betonyan, ternyata manjang betonyan 60 m². Sinepatnya gepeguna le malaikatnya, nakuh sinepatnya jipeguna le manusia. Beton bandanya terpegat nibak bate bay duri sike. Sedangkan banda jih kedro nibak muh asli. Jireneh lagi cermin. Bate-bate kenalung bandanya terhias ngonmu bago rupa bate pemata. Bate kenalung yang pun tepegat ni bak bate bai duri sike. Yang kedua ni bak bate nilam. Yang kele ni bak bate yakut. Keput ni bak bate zamrud. Kelimong ni bak bate bai duri sepah. Kenam ni bak bate delima. Ketujuh ni bak bate ratna cempaka. Kelapan ni bak bate pirus. Kesikurung ni bak bate topas. Kesipluh ni bak bate krisopras. Kesiblah ni bak bate lazuardi. Dan kedua belah ni bak bate kecubung. Ban dua belah babah pintu gerbang tepegat ni bak dua belah boh mutiara. Masing-masing pintu tepegat ni bak saboh mutiara. Rot uh lam bandanyan tepegat ni bak muh murni. Jirneh lagi cermin yang mengkilat. Ulun hanaku kalon bait Allah yang lam bandanyan. Sabab bait Allah nak Tuhan kedro. Allah yang maha kuasa. Dan anak bubirinya. Bandanyan hana perlena cahaya mata uro atau cahaya bulan. Sabab keagungan Allah dipatih atihnyan. Dan anak bubirinyan nakuh panyotnyan. Bansa-bansa yang na atih ruang donya tema jijak lam cahaya gopnyan. Dan raja-raja pih tema jibri kekayaan awaknyan ubak bandanyan. Babah-babah pintu gerbangnya temati hah si uro seput. Hana temati tutup. Sabab hana malam nibak tempatnya. Kebesaran dan kekayaan bangsa-bangsa temati jiba lambananya. Temati urang yang dipubut hai-hai yang kuto. Atawa urang yang mesulit. Panuk haba pemantong yang kuto. Sagai-sagai hana ditamong lamnya. Yang temati ditamong nakuh. Yang nanjih na tertulis dalam kitab urang udip, kitab anak bubirinan.